Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah menyelesaikan kitabu As-Siyam. Kita sudah selesai dengan kitab As-Siyam, puasa. Adapun apa namanya, tinggal satu, yaitu itikaf, juga saya kira sudah. Kemudian kita langsung ke kitabu Zakat. Kita masuk ke kitab Az-Zakat. Zakat secara bahasa artinya annama, artinya tumbuh berkembang. Itu zakat secara bahasa artinya annama, tumbuh berkembang. Itu pengertian dari secara bahasa dari zakat. Adapun pengertian secara istilah adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta tertentu dengan cara-cara tertentu dan dibagikan kepada orang-orang tertentu. Adapun kedudukan zakat di dalam Islam, di dalam agama ini, adalah termasuk rukun dari rukun Islam. Termasuk rukun dari rukun Islam. Dan di dalam kitab ini disebutkan zakat itu setelah puasa. Ada juga yang menyebutkan zakat dulu baru kemudian puasa. Ini karena dalam hadis dari Nabi SAW ada yang menyebutkan zakat dulu baru puasa, ada yang menyebutkan puasa dulu baru zakat. Dalil yang menunjukkan bahwa zakat termasuk rukun Islam adalah bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa siyam ramadan. Adalah apa? Di antaranya adalah menunaikan zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara salat dengan zakat di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 82 ayat. Jadi ketika Allah mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, maka apa? Menggabungkan antara sholat dengan zakat itu kurang lebih 82 ayat. Dan anjuran yang sangat supaya mengeluarkan zakat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk mensucikan mereka dan membersihkan dari harta mereka. Ini juga salah satu dari keutamaan dan hikmah dikeluarkan zakat, yaitu adalah untuk membersihkan dari harta-harta yang memang tidak layak untuk kita, atau kita keluarkan yang memang itu bukan milik kita. Karena ada harta-harta itu yang milik kita, ada yang bukan milik kita. Maka kita keluarkan sedekah ini, zakat ini adalah untuk membersihkannya. Taib, ini adapun hadis dari apa namanya, juga hadis dari Abu Hurairah. Jadi anjuran untuk memperbanyak sedekah, karena sedekah itu ada dua macam, ada sedekah tatawu, ada sedekah wajib. Kalau sedekah wajib namanya apa? Zakat. Kalau sedekah tatawu ya kita katakan secara umum, ya kan, infak sedekah itu makna yang sunnah. Ancaman bagi mereka yang menolak zakat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tasabanna alladziina yabkhaluuna bima ataahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jadi jangan kalian mengira bahwa orang yang bakhil, orang yang pelit dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa karunia itu adalah lebih baik bagi mereka. Tidak, bahkan itu adakan lebih akan lebih jelek bagi mereka. Apa ancamannya? Sayutawakuna bima bakhilu bihi. Mereka akan di apa namanya? Mereka akan dikalungkan apa yang telah mereka tidak keluarkan dari harta zakat yaumal qiyamah pada hari kiamat. Wallillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, ini sebenarnya ancaman. Kemudian ada ancaman itu dari ayat, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man natahu Allahu malan. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta benda, falam yuaddi zakatahu, dan dia tidak menunaikan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka apa? Musila lahu yaumal qiyamah suja'an aqra. Maka diperumpamakan baginya itu akan di pada hari kiamat itu suja'an, itu seekor ular. Seekor ular aqra yang kepalanya enggak ada, apa botak kepalanya. Lahu zabibatan, dia punya dua apa namanya tanda. Yutawwikuhu yaumal qiyamah, dia akan melilitkan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Tsumma ya'khuzu bi lihzamataihi yakni sidqaihi, jadi mulut ular itu sudah ada di antara kepala dengan apa namanya dagunya. Tsumma yaqulu anakan suka ana malu, kemudian ular itu mengatakan saya adalah harta bendamu, saya adalah simpananmu. Tsumma tala hadzal ayat, kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yasabanna alladziina yabkhaluuna bima ataahumu Allahu min fadli. Tapi ini ancaman-ancaman bagi mereka yang apa namanya menolak atau mengeluarkan zakat. Sebenarnya banyak lagi hadis yang menunjukkan nanti ancaman berkaitan dengan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Adapun hukum orang yang meninggalkan zakat, hukum orang yang meninggalkan, yang pertama, jika kita sudah ketahui bahwa sepakat para ulama bahwa zakat ini adalah wajib. Zakat ini adalah wajib, itu tidak ada khilaf. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka itu adalah kafir keluar dari agama Islam. Artinya dia telah kafir keluar dari agama Islam kalau dia menolak pensyariatan dari zakat. Ini kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat, mengingkari kewajiban zakat, maka itu adalah kafir keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia tidak mengingkari, artinya dia tidak mengingkari kewajiban zakat tapi dia hanya menolak, dia tidak mau mengeluarkan zakat tapi dia tidak mengingkari kewajiban, maka itu juga nanti akan oleh, kalau itu pemerintahan Islam, itu akan diambil secara paksa. Jadi harta bendanya akan diambil secara paksa untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi bagi mereka yang sama sekali fi ahdil Islam, orang-orang yang sama sekali memang tidak tahu tentang kewajiban zakat, belum pernah dapatkan materi zakat, belum pernah tahu tentang hukum zakat, dan dia juga tidak pernah bagaimana cara menghitung zakat, dan memang dia tidak tahu sama sekali, ya sudah, kita katakan adalah dia adalah uzur bil jahal. Dia ada termasuk uzur, termasuk salah satu sehingga dia tidak mengetahui tentang kewajiban ini, dan itu tidak dikenakan kepadanya. Artinya tidak sampai dia mengeluarkan dari Islam, tapi itu adalah kekufuran, kufur tapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau dia meyakini tidak wajibnya zakat, maka apa? Maka itu akan mengeluarkan dia dari Islam. Tapi ini tentang hukum orang yang meninggalkan zakat. Pertanyaan yang berikutnya, siapa yang wajib zakat? Siapa orang yang wajib zakat? Yang wajib zakat adalah pertama Muslim. Yang wajib zakat adalah orang Islam. Adapun orang kafir, maka tidak ada kewajiban zakat. Yang kedua, kewajiban zakat yang kedua adalah hur, merdeka. Jadi merdeka, jadi bukan budak. Justru budak itu adalah sebagai harta harta benda. Kemudian yang ketiga malikin nisab, artinya dia memiliki harta yang sudah sampai nisab, memiliki harta yang sudah sampai nisab. Idza hala al-haul, apabila sudah berjalan selama satu tahun. Jadi kalau dia memiliki harta yang sudah sampai nisab dan itu sudah berjalan satu tahun, maka dia wajib baginya mengeluarkan zakat. Itu ada adapun yang tidak sampai nunggu satu tahun. Jadi ada harta yang harus nunggu satu tahun, ada harta yang tidak harus nunggu satu tahun. Kalau yang nunggu yang satu tahun itu, atau secara begini, zakat yang wajib itu kan cuma ada dua. Zakat yang wajib ada dua. Yang pertama adalah zakat fitri, yang kedua adalah zakat mal. Ini yang wajib. Adapun zakat mal itu sendiri yang wajib itu ada lima macam. Zakat mal, harta benda yang wajib itu ada lima. Yang pertama itu adalah hewan ternak. Hewan ternak. Yang kedua itu adalah hasil pertanian, hasil pertanian. Kemudian yang ketiga adalah emas dan perak, dan kasih dalam kurung termasuk di dalamnya mata uang, artinya uang yang senilai dengan harga emas dan perak. Kemudian yang keempat adalah barang dagangan. Kemudian yang kelima adalah rikas. Itu adalah harta pendeman dari jahiliyah, kemudian di harta galian, harta pendeman dari zaman jahiliyah kemudian kita temukan sekarang, itu namanya rikas. Tapi harta yang wajib, jadi yang wajib tadi apa, kalau tadi zakat yang wajib ada dua, ada yang berkaitan dengan harta, ada yang berkaitan dengan jiwa. Kalau jiwa namanya zakatul fitri. Kalau harta, zakat mal ada lima. Tadi sudah kita sebutkan. Nah, yang harus nunggu satu tahun dari lima ini, dari yang harus nunggu satu tahun adalah apa? Itu adalah hewan ternak, barang dagangan, emas dan perak. Ini yang adapun ternak hasil bumi itu ada yang nunggu satu tahun, ada yang tidak harus nunggu satu tahun. Karena ada, kalau tanaman itu kan ada yang panennya satu tahun sekali, ya kan? Ada yang panennya itu tidak harus nunggu satu tahun. Maka kalau yang tidak, hasil bumi yang ada yang satu tahun baru dikeluarkan zakatnya, ada yang begitu panen sudah dikeluarkan zakatnya. Seperti padi. Padi itu panennya setiap 3 bulan sekali. Itu kalau yang 4 kali setahun ya. Kalau yang 4 kali setahun maka apa? 3 bulan sekali harus mengeluarkan zakat. Kalau yang panennya hanya 2 kali dalam setahun, ya 2 kali dia mengeluarkan zakat dalam 1 tahun. Kalau ada yang 2 tahun 1 tahun 1 kali, ya sudah 1 tahun dia harus mengeluarkan zakatnya 1 kali. Ini kita katakan adalah apa? Kalau tanaman. Adapun itu yang nunggu satu tahun. Jadi itu orang yang wajib zakat. Tadi apa? Harta-harta yang wajib zakatnya ada berapa tadi? Ada 5, ya kan? Yang pertama tadi hewan ternak, hasil bumi, kemudian emas dan perak dalam kurung mata uang. Kemudian yang keempat barang dagangan, yang kelima adalah rikas. Tapi kita lihat yang pertama adalah zakatun naqdain, adz-dzahab wal fiddah. Adalah zakatnya emas dan perak. Adapun nisab untuk emas dan perak, untuk nisabnya emas adalah isruna dinaron. Adalah 20 dinar. Nah, itu di 253 ya, 256. Halaman 256. Zakat paling bawah. Zakatun naqdain, ya kan? Ada zakat an-naqdain. Naqdain itu artinya emas dan perak. Adapun nisab, untuk emas itu adalah 20 dinar. Di bawah itu 20 dinar. Adapun nisabnya perak itu 200 dirham. 200 dirham. Jadi kalau dinar itu 1 dinar, ini sebenarnya khilaf di antara para ulama ya tentang ukuran dinar. Ukuran dinar, ada yang menyebutkan dinar itu adalah 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Berarti kalau 20 dinar berapa gram? Hah? Jadi 20 kali 4,25 85, 85 gram itu kalau emas murni. Kalau emas murni ya, karena emas ini ada, emas itu di pasar itu kan ada macam-macam ya kan. Ada emas 24, ada emas 23, ada emas 22. Itu adalah apa? Kalau emas 23 itu adalah kurang lebih 96 gram. 96. Kalau 97. Kalau yang emas 22 kurang lebih 116 gram. Itu nisabnya. Adapun perak berapa tadi? 200 dirham. 1 dirham sama dengan 2,975 gram. 2,975 gram. Berarti kali 200 berapa? 595 gram. Kalau perak 595 gram. Itu kalau peraknya berapa? Peraknya murni 925. Jadi kalau antum beli perak, saya beli perak 925. 925 itu perak yang sudah bagus di kota gede di mana saja. Kan perak itu ada yang 925, ada yang 825, 725, ya kan. Tentunya 9 yang bagus. Berapa zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat atau apa namanya seperempat dari 10. Maksudnya 2,5%. 2,5%. Ini kalau, dan itu sudah kalau punya emas sebanyak 85 gram maka itu sudah wajib zakat. Jadi 1 tahun kemudian itu harus dikeluarkan zakatnya. Dalilnya adalah hadits an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kanat laka 100 dirham." Jika kalian punya 200 dirham, wa hal 'alaihal haul, dan sudah berjalan 1 tahun, fa fiha khamsatu darahim. Maka zakatnya berapa? 5 dirham. Kalau 200 dirham dari 2,5% berapa? 5 dirham, iya kan? 5 dirham. Walaysa alayka shay, dan tidak ada bagimu sesuatu, yakni fidzahabi, hatta yakuna laka 20 dinar. Artinya tidak ada zakatnya untuk emas sampai engkau memiliki sebanyak 20 dinar. 20 dinar. Kalau 20 dinar 2,5% berapa? Fa in kana laka 20 dinar, kalau kalian sudah memiliki 20 dinar dan sudah berjalan 1 tahun maka zakatnya berapa? Berapa? Setengah dinar. Setengah dinar. Karena 20 dikali 2,5. Iya kan? Berapa? Berapa? Setengah dinar. Setengah dinar. Taip, adapun zakat perhiasan, ini kalau emas dan perak yang tentunya yang itu tidak dipakai. Bagaimana kalau dia dipakai? Kalau jadikan perhiasan, artinya perhiasan dijadikan perhiasan, apakah dikeluarkan zakatnya atau tidak? Ini khilaf diantara para ulama. Jadi para ulama khilaf dalam masalah zakat perhiasan. Kalau di dalam kitab ini, di buku ini, di kitab Al-Wajiz, itu menunjukkan wajib. Zakatul huliyyi wajibatun biumumil ayah wal ahadith. Bahwa zakat perhiasan itu wajib berdasarkan keumuman ayat dan hadis-hadis. Jadi, dan tidak ada yang mengeluarkan artinya keumuman dari dalil ini. Artinya tidak ada dalil secara khusus yang menyatakan bahwa zakat apa namanya perhiasan itu tidak ada zakatnya. Ini adapun ini satu pendapat, jadi menyatakan bahwa keumuman ayat atau hadis bahwa zakat perhiasan itu adalah wajib. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, "Kuntu albasu awdahan." Saya waktu itu memakai gelang min zahab, dari emas. Kemudian fakultu, saya bertanya, "Ya Rasulullah, akan zunhua, apakah ini termasuk harta benda yang harus dikeluarkan zakatnya?" Qala, faqala ma balagan tuaddiya zakatahu fa zukkiya fa laysa bikanzin. Jadi kalau sudah mencapai dan telah mencapai untuk dikeluarkan zakatnya, maka dikeluarkan zakatnya, maka itu bukan termasuk kanzin, bukan termasuk dari harta simpenan. Jadi di sini termasuk juga yang kita katakan adalah apa, perhiasan itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi sebagian dari ulama itu tidak ada dalil, tidak ada dalil yang menunjukkan perhiasan itu adalah apa, dikeluarkan zakatnya. Karena yang di yang apa namanya ini memang masalah khilaf diantara para ulama. Dan kalau ada khilaf yang seperti ini, ya sudah, kita katakan adalah apa, amrun wasi, sebenarnya perkara yang longgar, perkara yang longgar. Bagi mereka yang berpendapat bahwa perhiasan ini dikeluarkan zakatnya, ya dikeluarkan. Tentunya kalau sudah sampai nisab, ya misalnya tangan kanan dipakai 200 gram, tangan kiri pakai 200 gram gelangnya, kalungnya pakai 500 gram disusun-susun, cincinnya masing-masing 20 gram 5 jari, ya kan. Nah, jadi ya sudah, kalau dia pakai gelang kaki satunya 200 gram, yang satu kanan 200 gram. Perhiasan, kalau memang kalau perhiasan maka tidak ada zakatnya. Ini kalau dia berpendapat tidak ada zakatnya. Bagi mereka yang berpendapat itu ada zakatnya, sudah dia keluarkan zakatnya. Ya Allah taala alam. Saya kira untuk emas dan perak saya kira paham ya. Secara umum aja bahwa kalau emas itu 20 dinar, kalau perak itu adalah 20 dirham. Kemudian yang kedua, yang wajib zakatnya yang kedua adalah tanaman. Tanaman dan buah-buahan. Adapun tanaman yang wajib zakat itu tidak semua. Jadi tidak semua tanaman itu adalah wajib zakat. Yang wajib zakat itu syaratnya yang pertama adalah yang wajib zakat yang apa namanya yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah apa? Makanan pokok. Kutul balad. Yang pertama itu adalah makanan pokok. Kalau tanaman ya, tanaman ini harus pertama makanan pokok. Yang kedua itu adalah al-muddakhar, artinya yang bisa disimpan lama. Dan yang ketiga adalah yang bisa ditakar. Itu zakatnya. Untuk zakat yang tanaman dan buah-buahan bisa dilihat di apa namanya dalam hadis. Itu al-asnaf allati tukhadhu minha, di halaman 258, tentang harta yang tanaman yang bisa dikeluarkan zakatnya itu adalah yang makanan pokok, yang kedua adalah yang bisa disimpan dan bisa ditakar. Kalau disebutkan dalam hadis ini itu cuma ada 4, yaitu al-hinta, was-sa'ir, at-tamar, was-zabib. Al-hinta itu adalah apa namanya tepung, artinya yang bahan roti, sa'ir gandum, kemudian tamar kurma, dan zabib adalah kismis. Artinya yang berupa makanan pokok, termasuk ya secara umum para ulama menyatakan intinya adalah ke makanan pokok. Kalau di Indonesia adalah beras, ya dikeluarkan dalam bentuk beras. Beras itu termasuk makanan pokok. Kalau jagung untuk wilayah tertentu adalah apa? Dia makanan pokok. Kalau memang wilayahnya itu hanya jagung tidak ada beras, ya sudah dia keluarkan dalam bentuk ketika panen jagung maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Jadi tidak disebutkan, para ulama itu hanya memberikan batasan umum, yaitu adalah apa, makanan Nah, pokok. Dan sayur mayur itu tidak ada zakatnya. Tidak semua buah-buahan itu ada zakatnya. Buah yang ada zakatnya cuma apa? Seperti apa namanya? Kurma dengan kismis. Kismis itu dari anggur. Ya kan? Anggur yang sudah kering namanya kismis. Zabib. Itu adalah apa namanya? Yang wajib zakat. Adapun nisab, nisab untuk tanaman itu tinggal dilihat. Kalau tanaman itu adalah sukiya bin nadah, artinya memang dialiri, dipakai irigasi, dia menggunakan irigasi, ada apa pertanian yang dia menggunakan tada hujan atau dekat dengan sumber air. Jadi misalnya dia sawah tapi dekat pinggir kali, airnya itu dari kali, dia tidak butuh biaya tambahan untuk pengairan untuk apa namanya, tidak. Atau misalnya dia menggunakan tada hujan, jadi sawahnya tada hujan, sekali setahun baru panen, ya kan? Tada hujan, jadi ketika musim hujan aja baru dia panen, maka ini tada hujan namanya. Kalau yang kan ada apa namanya padi yang dia menggunakan irigasi. Ini adalah apa? Adapun nisabnya berapa nisabnya untuk tanaman? Untuk tanaman adalah 5 wasak. 5 wasak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala nuqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsi zaudim sadaqah minal ibil. Tidak ada zakatnya unta yang kurang dari 5. Tidak ada zakatnya unta yang kurang dari 5. Wa laisa fi ma duna khamsi awakin sadaqah. Dan tidak ada zakatnya untuk perak kurang dari 5 ukiyah. Tidak ada zakatnya dirham itu kalau sudah mencapai 5 ukiyah. 1 ukiyah itu sama dengan 40 dirham. 1 ukiyah sama dengan 40 dirham. Jadi kalau 5 dirham berapa ukiyah? 5 ukiyah berapa dirham? 200 dirham. Nah, 200 dirham itu tadi sudah kita sebutkan, 1 dirham sama dengan 2,975 gram. Jadi jatuhnya berapa? 595 gram. Walaysa fi maduna khamsati awsuk sadaqah. Ini yang syahid. Artinya yang penguat dari pembahasan kita bahwa tidak ada zakatnya untuk tanaman kurang dari 5 wasak. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Hah? 1 sok itu sama dengan 4 kalinya ini. 4 kali 2 genggaman tangan, iya kan? Tapi bukan tangannya orang yang besar, bukan juga tangan orang yang kecil. Sedangkan berarti apa? Untuk tanaman yang dikeluarkan zakatnya itu 5 wasak. 1 wasak sama dengan tadi berapa? 60 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. Sekarang 1 mud berapa gram? 1 mud berapa gram? Nah, ini khilaf diantara para ulama. Syekh Utsaimin mengatakan 510 gram. Kalau Syekh Utsaimin 510 gram. Tapi kalau umum, secara umum Syekh Mubarak Furi mengatakan 625 gram. 625 gram. Tapi kalau Syekh Bimbas mengatakan 750 gram. Berarti apa? Tapi kalau kita pakai yang tengah 625 gram. Berarti itu 1 mud ya. 1 mud berapa? 625 gram. Berarti 4 mud berapa gram? 2500 gram atau 2 kilo setengah. Berarti 1 sok sama dengan 2 kilo setengah, iya kan? 1 sok 2 kilo setengah. Sementara tadi kalau tanaman berarti 5 wasak. 5 wasak berapa sok? 300 sok. 300 sok kali 2,5 berapa? 750 kilo. Ya kan? 750 kilo. Jadi kalau panen padi 1 ton itu sudah wajib zakat. Ya kan? Sudah wajib zakat. Kenapa? Karena sudah sampai nisabnya berapa? 750 kilo. Ini 750 kilo bersih. Bukan kotor. Kenapa? Karena kita katakan bukan kotor, itu bersih ya. Kenapa? Karena mungkin harus dikeluarkan biaya ya, memang untuk misalnya apa, pekerja, apa namanya, gaji untuk yang bantu ya kan, dikasih upah untuk yang membantu panen, kemudian mungkin yang irigasi, bayar irigasi, kemudian bibit, kemudian untuk bayar yang lainnya. Nah setelah dia bersih, nah, dapatnya 750 kilo, itu sudah wajib zakat atau tidak? Sudah wajib zakat. Berapa yang harus dia keluarkan? Berapa yang harus dia keluarkan? Nanti bergantung kepada tadi apa? Irigasi atau tada hujan. Kalau tada hujan, maka itu 10%. Zakatnya adalah 10%. Tapi kalau menggunakan irigasi, itu 5%. 5%. Jadi kalau 750, 5% berapa? Kalau yang menggunakan irigasi 5% dari 75 berapa? 37,5 kilo, gitu kan? 37,5 kilo dikeluarkan. Tapi kalau dia menggunakan tada hujan 75 kilo yang harus di keluarkan. Jadi kalau dia misalnya 750 kilo panennya ya kan, ini bersih, sudah disisihkan berapa? 75 kilo. Itu kalau yang tada hujan. Kalau yang menggunakan pengairan tinggal disisihkan 37,5 gabahnya tadi ya, diambil 37,5 ya sudah, diberikan kepada orang fakir dan miskin. Tapi itu kita katakan adalah nisab untuk tanaman. Adapun yang wajib kita lihat berapa tadi? 10% dengan 5% itu dalilnya mana? Kita lihat An Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal fima saqatil anharu wal ghaim wal al usur. Adapun yang disirami dengan dari sungai, artinya dia mendapatkan air dari sungai, atau al-ghaim dari hujan. Dari hujan artinya yang tak ada hujan dan dia dekat dengan sumber air, berapa yang harus dia keluarkan? Al-usur. Al-usur itu berapa? 1/10. Adalah 1/10. 1/10 berarti berapa? 10% ya kan? 10%-nya. Wa fi masuqiya bi as-saniya, adapun yang dialiri, artinya dia disirami dengan apa namanya, asania, artinya dengan irigasi atau dengan sumber air. Jadi petaninya itu tiap hari ngambil 2 ember nyiram, 2 ember nyiram, 2 ember nyiram, itu kan biaya ya kan. Artinya dihitung tenaganya, berapa yang harus dia keluarkan? Nisfu al-usur, separuh dari 1/10. Berarti berapa? 5%. Tapi itu kita katakan zakat yang harus dikeluarkan. Adapun untuk anggur dan kurma itu sama, tapi itu dipotong. Maka saya katakan tadi bersih. Kenapa? Karena ketika panen, mungkin kurma itu kan ada yang namanya orang panen kurma ya. Panen kurma kan mesti itu kan terimanya bersih. Jadi bukan yang ada. Kenapa? Karena yang ada ini misalnya apa? Kan kurma panen jatuh diinjak-injak kan nggak dihitung. Kemudian yang dimakan oleh yang apa? Manen itu kan makan sepuasnya ya kan? Ya 50 orang yang makan ya kan? Dia makan nyicipi. Kenapa? Karena ini rutop. Kurma yang baru dipetik itu kan bagus ya kan? Apa masih basah? Kurma rutop. Kemudian dimakan oleh burung, ada yang dimakan oleh burung, ada yang dimakan oleh hewan, oleh apa namanya, yaitu kita katakan maka yang apa, yang dikeluarkan zakatnya itu adalah yang sudah bersih, yang sudah bersih setelah ditimbang ternyata sudah mencapai 750 kilo misalnya. 750 kilo kalau kurma itu kira-kira dialiri atau tinggal dilihat, kalau dialiri air artinya melalui pengairan maka dikeluarkan berapa? 5%. Tapi kalau itu mengandalkan air dari hujan atau dari sungai maka apa? Dia mengeluarkan 10%. Ini adalah apa namanya? Khirsun nakhil wal anab. Jadi untuk kurma dengan anggur itu bisa ditaksir. Tentunya yang bisa menaksir di sini, yang bisa mengeluarkan zakatnya itu berdasarkan taksiran, itu adalah bagi mereka yang ahli. Misalnya begini, di atas pohon, kurma ini masih di atas pohon, itu bisa ditaksir. Satu pohon itu bisa ditaksir. Ini sudah sampai nisab atau belum? Misalnya satu pohon, oh ini taksirannya, tentunya yang ahli. Yang ahli adalah, oh ini satu pohon ini sekitar 50 kilo panennya. Kalau panen sekitar 50 kilo satu pohon. Nanti ada berapa pohon? Dia punya berapa? Ada misalnya dia punya 20 pohon. 20 pohon berarti berapa? 20 pohon berarti berapa? 1 ton. 1 ton. Kemudian ahli taksir itu tidak langsung 1 ton dikeluarkan. Ini harus dikeluarkan berapa? 1 kintal. Enggak boleh. Tapi apa? Dipotong dulu. Tadi apa? Dipotong. Nabi SAW menyebutkan tinggalkan itu sepertiganya. Sepertiganya ditinggalkan. Jadi kalau 1 ton sepertiganya berapa? 700-an, iya kan? Iya kan? Ya 700-an lah ya. 700 atau kurang. Kalau 1 ton sepertiganya? Kan sepertiga dari 1 ton. 330 berarti 670. Type. 670 itu sudah sampai nisab belum? Belum. Maka sudah tidak dikeluarkan kalau dia panennya 1 ton. Ya kan? Artinya jadi orang yang ahli taksir mengatakan ini 20 pohon, oh ini belum ada zakatnya. Artinya betul dia bisa memperkirakan satu pohon 50 kilo. Tapi 20 ini dihitung satu-satu, ini 50, oh ini 60, oh ini 70, oh ini 30, oh ini dia satu-satu karena setiap pohon itu beda. Kemudian apa? Dipotong, dikeluarkan sepertiganya. Kemudian kalau sepertiganya setelah dipotong ternyata 1 ton hitungannya ya. 1 ton berarti kan harus dikeluarkan. Kalau dia menggunakan air sungai maka apa? 10%. 10% berarti berapa? 1 kintal. 1 kintal maka dikeluarkan. Jadi pemiliknya itu mengambil kurma yang sudah ada di rumahnya. Ya kan? Jadi di atas pohon ini tidak dibiarkan gitu aja, yang sudah sampai nisabnya, maka dia mengeluarkan berapa Pak? Yang karena itu petugas dari Nabi. Petugas dari Nabi SAW sudah suruh menaksir pohon kurma yang dimilikinya. Demikian juga pohon anggur yang dia miliki. Anggur yang dia miliki, oh ini nanti kalau jadi kismis, nah itu kan susutnya kan kalau dari anggur masih anggur kemudian kalau dijemur kering itu kan nanti susutnya berapa persen ya kan. Itu juga sudah ditaksir sekian. Oh ini panennya sekian. Nanti kalau sudah kering sekian itu boleh. Ya kan? Itu boleh mengeluarkan zakat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga hadis dari Abi Humayt As-Sa'idi. Tapi kita lihat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ba'su Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha termasuk salah seorang sahabat yang ahli dalam dia ahli matematika, dia juga ahli dalam bisa menghitung. Oh, ini satu pohon kurma sekian. Satu pohon kurma sekian. Dan itu pas. Hitungannya pas. Ya kan? Itu Abdullah bin Rawaha. Fa yakhrusu an-nakhla hina yatibu. dan dia bisa menaksir pohon kurma yang ketika masih sudah mulai panen ya, sudah mulai yatib, sudah mulai siap untuk panen. Qabla yu'kala minhu, sebelum dia dimakan. Summa yukhayyaru Yahuda, summa yukhayyaru Yahuda yakhuzunahu bidzalikal khirsi aw yadfa'unahu ilaihim bidzalikal khirs likai tuhsi az-zaka qabla an tuqala thimar wa tufarraq. Jadi kemudian apa namanya, dia mengambilnya, mengambil dari berdasarkan taksiran, nah, dan mereka mengeluarkan apa yang mereka miliki dari taksiran itu. Jadi yang di atas pohon itu dia mengeluarkan yang ada di rumahnya, yang sudah kurma yang sudah ada di rumahnya dia keluarkan berdasarkan taksiran dari Abdullah bin Rawaha sebelum dimakan atau sebelum dia dipisah. Tapi ini untuk tanaman yang apa namanya, tanaman zakat untuk tanaman. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah zakatul mawasi, adalah zakat hewan ternak. Adapun hewan ternak yang wajib zakatnya cuma ada tiga jenis. Ada tiga jenis. Yang pertama adalah libin, al-baqar, wal-gonam. Jadi hanya ada tiga, yaitu sapi, onta, sapi, dan kambing. Selain daripada tiga ini, itu tidak ada kewajiban zakat. Ada gak zakatnya kelinci? Ada gak zakatnya ayam? Tidak ada. Semua hewan selain dari tiga ini, itu tidak ada kewajiban zakatnya. Jadi yang wajib hanya tiga, al-ibil, wal-baqar, wal-gonam. Adapun nisabnya onta, nisabnya unta itu adalah, atau saya hitungan aja, saya sebutkan secara global aja. Taip, untuk zakatnya unta itu adalah 5 ekor. Jadi kalau punya unta 5 ekor itu sudah wajib zakatnya, sudah wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah punya 5 ekor unta. Jadi kalau kurang dari 5, punya unta 4, ada enggak zakatnya? Tidak ada zakatnya, kecuali illa yasha'a rabbuha, kecuali kalau pemiliknya pengin mengeluarkan. Paham ya? Dia punya 4 tapi pengin mengeluarkan enggak ada masalah. Tapi bukan kewajiban. Kewajibannya kapan? Ketika sudah punya unta 5. Taib, kita hitung 5 sampai 9 zakatnya adalah 1 ekor kambing. 5 sampai 9 ekor unta itu berapa? 1 ekor kambing. Jadi enggak usah ditanya lagi, kambingnya mana? Coklat apa putih, apa yang jantan apa betina, apa yang enggak usah ditanya, itu orang Yahudi itu, iya kan? Nah, sebagaimana ketika dalam surah Al-Baqarah ditanya, ini yang kambing yang mana? Ya sudah, kalau punya unta 5 sampai 9, ya sudah keluarkan 1 ekor kambing. Iya kan? 1 ekor kambing dikeluarkan. Ya sudah, yang mau 1 tahun, yang 8 bulan, mau yang pokoknya enggak usah ditanya. Kemudian 10 sampai 14 2 ekor kambing. Kalau 10 sampai 14 2 ekor kambing. 15 sampai 19 berapa? 3 ekor kambing. 20 sampai 24 berapa ekor kambing? 4. Ya kan? 20 sampai 24 itu 4 ekor kambing. 25 sampai 35 adalah 1 bintu makhat. 1 bintu makhat adalah 1 ekor onta betina yang usianya 1 tahun. Saya ulangi tadi berapa? 25 sampai 35. Artinya kalau Anda punya unta 25 sampai 35, antara 25 sampai 35, berapa zakat yang harus dia keluarkan? 1 bintu makhat. Bintu artinya apa? Betina. Gitu kan? Makhat, unta yang usianya 1 tahun. Makhat, makhat itu yang 1 tahun. Terus 36 sampai 45. 36 sampai 45 1 bintu labun. 1 bintu labun. 36 sampai 45 satu bintu labun. Bintu berarti apa tadi? Satu onta betina yang usianya labun. Labun itu adalah 2 tahun. Adalah onta yang usianya, onta betina yang usianya 2 tahun. Itu kalau zakatnya apa? Kalau memiliki onta berapa? 36 sampai 45. Jadi nanti kalau ada soal seorang memiliki onta 39. Berapa yang harus dia keluarkan zakatnya? Hah? Nanti satu bintu mahat, B satu bintu labun, C satu hikoh, nanti satu jaz'a, E tidak ada yang betul. Hah? Adalah apa? Satu bintu labun. Tapi 46 sampai 60. 46 sampai 60 maka dia harus mengeluarkan satu hikoh. Satu hikoh. Hikoh itu adalah onta betina yang usianya 3 tahun. Onta betina yang usianya 3 tahun. Kemudian 61 sampai 75. 61 sampai 75 satu jaz'a. Jim, zal, ain, tak marbuto. Satu jaz'a. Satu jaz'a adalah apa? Onta betina yang usianya 4 tahun ke atas. Onta betina yang itu kalau punya seseorang memiliki onta 71, berapa yang harus dia keluarkan? Satu jaz'a. Seorang memiliki onta 59. Berapa? Satu hikoh. Iya kan? Taib. Itu tuh 61 sampai 75. 76 sampai 90. 76 sampai 90. Dua bintu labun. 76 sampai 90 dua bintu labun. Labun tadi berapa? Yang 2 tahun. Berarti 2 ekor onta betina yang usianya 2 tahun. Seseorang memiliki onta 89 ekor. Berapa yang harus dia keluarkan? 2 bintu labun. Taib, 91 sampai 121. 91 sampai 121 dua hikoh tadi berapa? Onta yang usianya 3 tahun. Onta yang usianya 3 tahun. Kalau seorang memiliki 111 ekor, dua hikoh, iya kan? Jadi dari berapa tadi? Saya balik nanti soalnya. Misalnya seorang yang harus mengeluarkan satu hikoh, dua hikoh, kira-kira jumlah onta yang dia miliki si A berapa? Antara berapa? 91 sampai 120. 121 ke atas. 121 ke atas. Maka setiap 40 itu satu bintu labun. Setiap 40 ekor satu bintu labun, dan setiap 50 ekor satu hikoh. Kalau 121 ke atas berapa tadi? Setiap 40 berapa? Satu bintu labun. Setiap 50 satu hikoh. Taip. Misalnya seorang memiliki 200 ekor ronta. Berapa yang harus dia keluarkan zakatnya? 4 hikoh atau 5 bintu labun. Kan gitu kan? Paham ya? Kalau 200 berarti 5 bintu labun atau 4 hikoh. Taib. 170. 170 kira-kira bisa pas. 170, seorang memiliki 170 ekor onta. Berapa yang harus dia keluarkan zakatnya? Harus pas loh ya, hitungannya pas. 170. Hah? Berapa? 3 hikom 4 kambing. Kita enggak usah, enggak ada kambing ini. Ini tidak ada kambing. Pokoknya 121 enggak ada kambing. Pokoknya dipaskan 170 berarti apa? 3 bintul labun 1 hikah. Ya enggak? 3 bintul labun berapa? Hitungannya 120. 1 hikah 50. Berarti 120 tambah 50 170. Paham enggak? Harus pas lah ya. Taib, 210. Hah? 4. 4 bintul labun 1 hikah. 4 bintul labun itu kan 160. 1 hikah berarti 50, 210. Iya kan? 210. 190. Dipaskan lah ya, dipaskan hitungannya. Hah? 3 hikah 1 bintul labun. Selesai. Adapun 195, yang 5 enggak usah dihitung. Yang 5 enggak usah dihitung. Oh, 5 ini kan kambing, 1 ekor kambing, enggak ada kambing, udah. 5 ini bonus. Jadi yang dihitung adalah setiap 40 1 bintul labun dan setiap 50 1 hikah. Adapun dalilnya bisa lihat di dalam kitab Zakatul Ibil. Adapun nisabnya tadi ibil, berapa tadi nisabnya ibil? 5 ekor. Berdasarkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa fi maduna khamsi zaudin minal ibili shadaqah." Zaud itu hitungan 5 ekor. Maka tidak ada zakatnya untuk unta yang kurang dari 5 ekor. Kalau kurang dari 5 berarti tidak ada zakatnya. Berarti yang ada zakatnya berapa? Kalau sudah sampai 5. Adapun miqdar al-wajib, ini dalil yang saya sebutkan tadi yang di atas apa? Saya bacakan an Anas bin Malik, anna Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kataba lahu hadzal kitab lamma wajjahahu ila al-Bahrain. Apa suratnya Abu Bakar Siddiq? Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus shadaqah allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimina wallati amarallahu biha rasulahu, yang Allah dan perintahkan kepada rasulnya. Faman su'ilaha minal muslimina ala wajhiha falyu'tiha. Wa man su'ila fawqaha falayuti fi 24 minal ibil. Fama dunaha minal ghanam. Berarti kalau 24 ke bawah itu zakatnya apa? Kambing. Iya kan? Kalau unta 24 ke bawah itu zakatnya adalah kambing. Taib, saya ulangi. Kalau seorang memiliki 21 ekor kambing, berapa 21 ekor unta, berapa zakat yang harus dia keluarkan? 4 kambing. Taib. Min kulli khamsin syat. Setiap 5 ekor unta itu 1 ekor kambing. Fa idza balagat 25 ila 35, kalau sudah mencapai 25 sampai 35, tadi berapa tadi? Kalau 25 sampai 35 berapa zakatnya? Fa fiha bintu mahad. Ingat, bintu mahad. Nanti saya pakai istilah aja. Zakat kalau 25 sampai 35 satu bintu mahad, satu bintu labun. Saya ini enggak perlu. Ini 1 tahun, ini 2 tahun, ini 3 tahun enggak perlu ya kan. Satu bintu mahad. Unsa itu berarti apa? Betina. Fa idza balaga 36 ila 45, 36 sampai 45 zakatnya apa tadi? Bintu labun. Labun berarti berapa tadi? 2 tahun. Unsa berarti yang betina. Kalau tidak ada yang betina nanti tersendiri. Nanti kalau tidak ada yang betina tersendiri. Fa idza balaga 46 ila 60, kalau 46 sampai 60 berapa zakatnya? 1 hikah. Turukatul jamal, artinya 3 tahun itu itu unta itu sudah bisa ditunggangi. Fa idza balagat wahida wa sittin ila khamsin wa sab'in. 61 sampai 75 berapa zakatnya? Jaza'ah. Jaza'ah tadi berapa? Unta yang usianya berapa? Berapa? 4 tahun. Fa idza balagat yani sittan wa sab'ina la tis'in. Kalau 76 sampai 90 zakatnya berapa tadi? 2 bintu labun. Binta labun. Ya kan? Bahasa Arabnya kan binta, binta berarti 2, ya kan? Labun, 2 unta betina yang usianya 1-2 tahun. Fa idza balagat ihda wa tis'ina ila 20 wa 100. Nah, kalau sudah 91 sampai 120 berapa tadi? Hikotan adalah 2 hikko. Fa idza zadat ala 20 wa 100, kalau lebih dari 121 berarti berapa? Fi kulli 40, setiap 40 tadi berapa? Bintu labun. Wa fi kulli 50 hikko, dan setiap 50 satu hikko. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba minal ibil, artinya kalau dia tidak memiliki kecuali hanya 4 ekor unta, falaysa fiha shadaqah, tidak ada zakat baginya, illa ayyasha'a rabbuha, kecuali tadi pemiliknya mau. Fa idza balagat khamsan minal ibil fa fiha shad, kalau sudah 5 ekor unta maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Saya kira sudah ya, paham. Sekarang pertanyaan yang berikutnya. Tadi saya gini, saya si A punya onta 74. 74. Berapa zakat yang harus dia keluarkan? Hah? Satu jasa A. Jasa itu berarti yang usianya berapa? Sekarang 74 itu tidak ada yang jasa A. 74 ekor itu kan dikeluarkan apa? Satu jasa A, iya kan? Tapi 74 itu semuanya adalah hikkoh. 74 itu semuanya usianya berapa? Berapa? 3 tahun. Sekarang berarti apa? Ini zakatnya satu jaza'ah. Tapi dia punya, enggak punya. Saya enggak punya jaza'ah, punyanya apa? Hikkoh. Tapi sekarang saya antum sebagai petugas zakat. Antum ngambil hikkoh. Iya kan? Antum harus ngambil hikoh. Sekarang nombok atau susu? Hah? Yang nombok siapa? Pemilik. Pemilik harus nombok, iya kan? Mestinya apa? Satu jasa'ah. Tapi gak punya jasa'ah, hanya satu hikoh. Maka setiap perbedaan satu tahun, perbedaan usia satu tahun, itu adalah 2 ekor kambing. Setiap perbedaan usia itu berapa? 2 ekor kambing atau 20 dirham. Maksudnya 1 ekor kambing 10 dirham. 10, 1 ekor kambing dihitung berapa? 10 dirham. Berarti 2 ekor kambing berapa? 20 dirham, kan gitu kan? Setiap perbedaan usia berapa? 1 tahun. Kalau 2 tahun berarti berapa? 4 ekor kambing atau 40 dirham. Tadi 74 mestinya jasa, dia punyanya hikko semuanya. Berapa yang diambil satu hikko oleh petugas zakat ya? Petugas zakat ngambil satu hikko, kemudian pemiliknya nomboi berapa? Ngasih tambahan berapa? 2 ekor kambing. Ini ambil 2 kambing saya. Kalau tidak ada kambing, dia punyanya uang, maka ngasih berapa? 20 dirham. Bukan dinar ya. 20 dirham. Ingat dirham, bukan dinar. Satu kambing kok 10 dinar kebanyakan itu ya kan. Nah, jadi satu kambing dihitung 10 dirham. Taib, saya ulangi lagi. Seseorang memiliki onta 88. 88. Oh, ini terlalu susah ya nanti. Taib, yang anu dulu. Yang 51 ekor. 51 ekor, berapa? Satu hikoh. Dari 51 itu ternyata tidak ada yang hikoh. Yang ada bintu makhat. Yang ada bintu makhat. Tapi petugas zakat itu mengambil apa? Dari 51 ekor itu satu bintu makhat. Yang petugasnya ini nyusu atau nomboi? Hah? Maka pemiliknya harus nambahi berapa? 4 ekor kambing atau 40 dirham. Masya Allah. Sudah paham ya? Dari perbedaan usia. Taib, tadi kalau 88 mesinnya berapa? 88 2 bintu labun. Tapi ternyata tidak ada semuanya bintu labun. Tidak ada yang usianya 2 tahun. Adanya yang 1 tahun. Berapa yang harus dibayari, ditambahkan oleh pemilik? Berapa? 4 ekor kambing. Kenapa? Karena tadi 2 ekor, 2 bintu labun. Iya kan? 2 bintu labun. Sekarang saya balik. Seseorang punya tape 39. Berapa yang harus dia keluarkan? 39 satu bintu labun. Tapi ternyata tidak ada bintu labun. Yang ada hikoh semuanya. Iya kan? Yang ada hikoh semuanya. Iya kan? Sekarang saya sebagai petugas zakat, itu saya ambil satu hikoh. Saya susui berapa? 2 ekor kambing. Atau 20 dirham. Jadi yang nyusui tadi siapa? Petugas zakat, iya kan? Saya ambil satu ekor hikoh. Ini 2 ekor kambing. Udah, susunya 2 ekor. Kalau dia bawa kambing, kalau tidak bawa kambing ya bawa bayar uang, yaitu sekitar 20 dirham. Paham ya ini? Tape. Kalau seseorang itu 47, berapa yang harus dia keluarkan zakatnya? Satu hikoh. Ya kan? Satu hikoh. Tapi ternyata tidak ada hikoh. Yang ada jaz'ah. Yang ada adalah jaz'ah semuanya. 46 itu semuanya adalah jaz'ah. Tidak ada yang hikoh. Maka diambil berapa? 2 ekor kambing. Taib, saya kira itu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab itu, mal lazimathu sinnun walaysat indahu. Jadi ada keharusan bagi dia dengan usia tertentu, tapi dia tidak memiliki usia itu gitu. Usia onta itu. Paham ya? Tidak memiliki usia onta itu. Sebagaimana hadis dari seperti ini, man balagat indahu minal ibil sadaqa al jaz'a, siapa yang telah memiliki zakat satu jaz'a, walaysat indahu jaz'a, tapi dia tidak punya jaz'a, wa indahu hikqa, dia punyanya hikqa, maka apa? Tukbalu biha al-hikqa, diambil yang hikqa, wa taj'alu ma'aha syatain. Ya kan? Kemudian apa? Dikembalikan berapa? 2 ekor kambing atau berapa tadi? Isrina dirhaman atau 20 dirham. Saya kira itu antum bisa membaca sendiri, itu inti dari hadis itu. Taib, itu onta. Sekarang sapi. Zakatul bakor. Ini syaratnya kalau hewan ternak, syaratnya itu harus antakuna sa'ima. Harus digembalakan liar. Digembalakan. Tapi kalau diternakkan, onta, saya punya 5 ekor onta, tapi saya kandangi, saya ngasih makan tiap hari. Ada gak zakatnya 5 ekor ini? Tidak ada. Tidak ada zakatnya 5 ekor ini. Tadi syaratnya, saya tambahkan, syaratnya 5 ekor itu adalah apa? Antakuna sa'ima. Sa'ima itu artinya apa? Digembalakan. Dia makan rumput, cari makan sendiri, cari rumput sendiri, cari daun-daunan sendiri, itu onta. Onta itu nyari daun sendiri. Maka apa nanti kalau nemu onta sampai di tengah padang pasir nemu onta, apakah itu dihitung luka toh? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah tanya, kalau onta itu dia punya kaki, dia punya punuk. Punuk itu maksudnya apa? Ada airnya. Dia punya persediaan air. Ya kan? Kalau onta itu enggak boleh, tidak boleh ditemukan. Wah, saya nemu onta di tengah padang pasir. Wah, ini milik saya, enggak boleh. Onta itu beribu ratus kilo dia berjalan, itu dia tahu tempat pulangnya. Jadi enggak usah ditanya, malaka wa wal ibil. Kata Nabi SAW, ada apa engkau dengan onta itu? Onta itu kan punya kaki. Punya kaki. Dan dia punya punuk. Maksudnya apa? Dia akan kembali. Walaupun ratusan kilo, dia akan kembali ke pemiliknya. Ya kan? Maka apa? Onta itu kalau, onta, sapi, dan itu kalau ada zakatnya itu kalau sa'ima. Sa'ima itu dibiarkan dia cari makan. Tapi kalau diternakan, dikandangi, sapi 30 ekor. Ya kan? Tapi semuanya dikandangi, dikasih sentra, dikasih apa namanya pakan tiap hari, dikasih onggok, dikasih apalah macam-macam, ya kan, kasih vitamin. Ada nggak zakatnya 30 ekor ini? Tidak ada zakatnya. Tapi 50 ekor ronta semuanya dikandangi, dikasih makan, ada nggak zakatnya? Tidak ada zakatnya, kecuali diperjualbelikan. Kecuali nanti masuk zakatnya diperjual belikan. Tapi kalau tadi yang hitungan tadi 5 sampai 9, 10 sampai 14 kemudian itu adalah apa? Itu kalau di apa? Dibiarkan bebas ngambil cari makanan sendiri. Itu syaratnya. Saya tambahkan syaratnya adalah apa? Antakuna sa'ima. Taib, zakatul bakor. Berapa nisabnya sapi? Sapi itu adalah apa? Setiap 30 ekor sapi, jadi nisabnya sapi itu adalah 30 ekor. 30 ekor. Kalau punya sapi 30 ekor, berapa zakatnya? Nisabnya 30 ekor. Zakat yang harus dikeluarkan kalau punya sapi 30 itu berapa? 1 tabi. Satu tabi atau tabi'ah. Tabi itu artinya sapi yang usianya 1 tahun. Mau jantan atau betina terserah. Jadi kalau punya sapi 30 ekor, digembalakan, artinya dibiarkan bebas, cari makan sendiri, berapa zakatnya? Satu ekor sapi. Mau yang betina atau jantan, yang jelas usianya berapa? 1 tahun. 40, kalau punya sapi 40 adalah 1 musinnah. Kalau sapi tadi 1 30 ekor, berapa zakatnya? Satu apa? Tabi itu lihat di dalam kitab ya. Di halaman berapa itu? 262 ya. An-nisab wa miqdarul wajib. An Mu'adz bin Jabal qala ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Rasulullah mengutus saya ke negeri Yaman, wa amara an akhudha minal baqar, agar saya mengambil zakatnya sapi, min kulli arba'in, setiap 40 ekor itu musinnah. Musinnah itu artinya apa? Satu sapi yang usianya 2 tahun. Musinnah artinya sudah genap berapa? 2 tahun. Sapi yang usianya genapnya sudah 2 tahun. Artinya 2 tahun ke atas. Wa min kulli salasin, dan setiap 30 ekor berapa? Tabian atau tabiatan. Tabian tadi berapa? Sapi yang usianya 1 tahun. Mau jantan, tabian itu jantan, tabiatan itu adalah betina. Baik. Kalau punya sapi 60 berapa? 2 tabian. Kalau 70 1 musinnah, 1 tabi, iya kan? 80 2 musinnah, 90 3 tabi, 100 2 tabi, 1 musinnah. Tapi begitu. 105 Dua tabe, satu mesin. Mesin, nah lima ekor itu gak usah dihitung. Paham ya? Tapi itu sapi. Sekarang zakatul ghanam, sekarang kambing. Jadi kalau hewan ternak syaratnya zakat ada tiga ya. Yang pertama adalah apa? Sudah sampai nisab. Iya kan? Sudah sampai nisab. Tadi unta sapi sudah kita sebutkan nisabnya. Kemudian yang kedua, ayyahula alaihal haul. Artinya sudah berjalan satu tahun. Yang ketiga tadi apa? Tadi apa tadi yang saya sebutkan? Sa'ima. Sa'ima artinya apa? Nah, sebagaimana di 263 itu. 262 dan 63 kan ada syurutu wujubi zakati fil mawasi. Syarat-syarat wajibnya zakat untuk hewan ternak, yang pertama adalah nisab, adalah sudah sampai nisab. Kemudian yang kedua ya ayyahula alaihal haul, sudah berjalan satu tahun. Yang ketiga antakuna sa'ima. Harus apa? Ra'iya fil kala'il mubah. Artinya digembalakan, di cari rumput sendiri ya, di tanah yang mubah. Bukan di tanah yang haram. Maksudnya di pemilik orang lain, disuruh ontanya, sapinya suruh makan tanaman orang lain, enggak boleh. Harus di tanah yang mubah. Baik, sekarang kita lihat kambing. Berapa nisabnya kambing? Kambing itu nisabnya 40. Kambing itu nisabnya berapa? 40. Baik, hitungannya. 40 sampai 80, 40 sampai 120. 40 sampai 120 satu ekor kambing. Zakatnya adalah satu ekor kambing. Nisabnya berapa tadi? 40. Iya kan? Tapi kalau pengambilan zakatnya 40 sampai 120 itu baru dikeluarkan zakatnya berapa? Satu ekor kambing. Paham ya? Si A punya 111 kambing. Berapa yang harus dia keluarkan? Satu. Jangan nanti, oh ini 40 berarti 80, 100, 2 ekor kambing. Enggak. 40 sampai 120 ekor itu satu ekor kambing. 121 sampai 200, 2. 201 sampai 300, ah, 3. Sudah. Sampai 399. 201 sampai 399, 3. Afwan, 201 sampai 399, 3. 400. 400 sampai 499. Setiap 100 dihitung 1. Setiap 100 dihitung 1. Setiap 100 dihitung 1. Kalau punya kambing 450, berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? 4 ekor, iya kan? Kalau 590, 5. 670, 6. Sudah tinggal 6, iya kan? Dilihat aja yang angka ratusannya. Angka ratusannya aja yang dihitung. 990, 9. Udah. Iya kan? 1001, 10. Udah gitu aja hitungannya. Berdasarkan dalil dari Anas bin Malik, surat dari Abu Bakar Siddiq, masih dalam Anna Abu Bakrin katabalahu faridat as-sadaqa allati amara Allahu Rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sadaqatil ghanam wa fi sa'imatiha idza kana tarba'in ila 20 wa 100. Kalau 40 sampai 120 satu ekor kambing. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200, kalau 121 sampai 200 syatan, adalah dua ekor kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300. Nah. Wah, ini mestinya tadi 201 sampai 300. Kalau lihat hadisnya gini, Iza zadat ala mi'ataini la salasimia. Kalau lebih dari 200, maksudnya 201 sampai 300, itu 3. Kalau lebih dari 300, lebih dari 300, maka setiap 100 itu adalah 1 ekor. Taip, saya ulangi. Berarti 120 sampai 120, 1 ekor. 121 sampai 200, 2. 201 sampai 300, 3. 301 sampai 399, 4. 400 sampai 499, 5. Tadi hitungannya lain. Kalau 499 hitungannya sudah 5. 599 sudah hitungannya 6. Nah, itu wallahu taala a'lam. Adapun hewan yang tidak boleh diambil zakatnya, hewan yang tidak boleh diambil zakatnya, ini sebagaimana dalam kurban ya, itu tidak hewan yang tidak boleh diambil sedekahnya, zakatnya. Yang pertama, kalau hewan itu harima, sebagaimana di 263 ya. Yang hewan yang tidak boleh diambil zakatnya, sebagaimana hadis dari Anas bin Malik, yaitu adalah la yukhrid fi as-sadaqah harima, tidak boleh diambil, tidak boleh keluar zakatnya harima. Harima itu yang sudah apa? Tua. Sudah sangat tua. Wala zatu awar, tidak juga yang punya cacat. Cacatnya buta, matanya buta. Wala tais, tidak juga yang pejantan. Yang bibit unggulnya. Jadi jangan ngambil yang bibit unggul. Artinya dari 100, dari 40 ekor kambing itu diambil yang paling bagus, itu enggak boleh. Tidak boleh mengambil yang paling jelek, tidak boleh juga ngambil yang paling bagus. Ambil yang sedengan. Jangan yang muda, juga jangan yang tua, sedengan. Ya kan? Jadi diambil yang tidak boleh yang cacat. Tidak boleh juga, artinya tidak boleh yang, kalau cacat itu semua ya, baik itu buta, pincang, kemudian apalagi kurus, kerempeng, tidak ada dagingnya diambil, atau kemudian apa yang kena penyakit, itu jangan. Jadi diambil yang sehat, cuma tidak boleh diambil yang gemuk, tidak boleh diambil yang kurus, tidak boleh yang terlalu tua, tidak boleh juga yang terlalu muda. Udah ambil cempe saya aja, udah, ya kan? Itu enggak diambil, diambil yang kira-kira untuk hewan zakat yang 6 bulan ke atas. Yang 6 bulan ke atas itu kalau yang anu ya, yang domba. Kalau yang kambing itu 1 tahun. Wallahu taala a'lam. Ini saya tambahkan lagi, itu yang apa namanya, itu kalau bercampur. Misalnya saya punya kambing 120 ekor. Berapa yang harus saya keluarkan? Atau 40 ekor, berapa yang harus saya keluarkan? 1. Tapi kalau saya pecah, saya punya 40 ekor kambing, sudah. Saya katakan, wahai A, bawa 20 ekor dibawa ke Sleman. Nanti yang 20 ekor bawa ke Gunung Kidul ya. 20 ekor ini ada gak zakatnya? Tidak ada. Jadi apa? Jadi 20 ekor yang dibawa ke Sleman, 20 ekor yang dibawa ke Gunung Kidul, 20 ekor ini gak ada zakatnya. Berarti dia punya mestinya 40, harus mengeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Supaya tidak ada niatan mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, caranya diapakan? Caranya apa? Dipisah. Ini bukan ngajari jelek ya. Bukan mengajari, maksudnya apa? Itu tidak boleh pemiliknya, tidak boleh pemilik itu apa? Memisahkan yang sudah terkumpul. Dia punya 40, mestinya kan harus dikeluarkan 1. Tapi apa? Tapi ternyata 20 dia pisah, 20 di tempat sana, 20 di tempat sana, supaya tidak mengeluarkan zakat. Supaya tidak mengeluarkan zakat. Niatan untuk tidak mengeluarkan zakat ini enggak boleh. Tapi sekarang kalau 40, pemiliknya 2 orang. 40, pemiliknya 2 orang. Ada 2 orang yang memiliki. Ayo kita patungan. Saya punya 20, antum punya tape 10-10. Berkembang, dikembangkan selama 1 tahun ternyata jadi 50 ekor. Misalnya ya, jadi 50 ekor. Berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? satu ekor kambing. Satu ekor kambing ini adalah apa? Karena pemiliknya dua orang, maka dua orang yang nanggung. Kalau tadi 20-20 berarti paruan, kan gitu kan? Iya kan? Tapi kalau satu 20 yang satu 10, misalnya si A punya, si A dia 20 ekor kambing, si B 10. Dikembangkan ternyata 1 tahun kemudian jadi 60. Dikeluarkan 1. 1 ekor ini berarti berapa? 2/3 si A, 1/3 oleh si B. Berapa harga kambing? Misalnya 900, berarti 600 dikeluarkan oleh si A, 300 dikeluarkan oleh si B. Paham ya? Itu kalau hukmu al-khalitah, kalau bercampur pemiliknya, pemiliknya sudah bercampur, maka tinggal berapa persentase dari zakat yang harus dia keluarkan. Tapi wallahu ta'ala a'lam, ini masih panjang ini. Atau saya cepatkan aja. Itu adalah apa? Jadi hukmu al-khalitah, al-khalitah artinya bercampur pemiliknya ya. Pemiliknya itu bercampur, nah, pemiliknya bercampur, maka itu dibagi. Tinggal kalau 50-50, apakah 50-50 atau tadi 2/3, 1/3 atau misalnya apa 3/4 dengan 1/4, kan gitu kan? Tergantung berapa apa? Berapa yang dia miliki. Berapa yang dia tanamkan? Misalnya saya punya 10, dia punyanya 2. Berarti digabung 12. 12. Ketika 1 tahun jadi 60 ekor misalnya. Kan satu ekor kambing. Berapa yang harus dikeluarkan oleh si A? Hah? Dia punya 10 tadi, si A punya 10, yang si B punya 2 ekor. Hah? Berarti berapa? Ini 4/5, ini 1/5. Iya enggak? Gitu kan? Gitu ya. 10 dengan 2 berarti ini 1/4, ini 4/5. Ini 1/5-nya. Kalau harganya 1 juta, ini 4/5 berapa? 800, ini 200. Kan gitu. Gimana hitungan matematikanya? 5/6, 1/6 gimana? Saya punya, si A punya 10, si B punya 2. Ya enggak boleh hitungannya zakat harus begitu. Kecuali itu ridho, itu hitungan belakangan. Nah, belakangan. Berapa? 5/6 ya? 5/6 dengan 1/6. Oh, gitu ya. Oh, ya sudah, hitungannya begitulah. Antum lebih tahu. Tapi Allah taala alam. Adapun yang berhak menerima zakat itu ada 8 orang. Ada kalau zakat rikas yang kelima tadi apa? Saya belum, berarti ada dua yang belum ya, barang dagangan sama rikas. Insya Allah pekan depan aja, wallahu taala alam. Untuk karena barang dagangan kita agak pelik ini, nanti barang dagangan nanti hitung-hitungannya lagi susah ya kan. Kalau rokok dihitung berapa zakatnya? Nanti yang aduh. Jarum satu biji dihitung berapa zakatnya nanti. Jadi barang dagangan. Insyaallah barang dagangan di sini enggak ada. Kok enggak ada barang dagangan? Apa kelewatan saya? Hah? Kelewatan ya? Enggak ada ya. Insyaallah nanti akan saya tambahkan untuk yang barang dagangan. Berarti ada dua, tinggal rikas dengan barang dagangan. Kalau rikas itu dikeluarkan 1/5. Berapapun tidak ada nisabnya. Sekecil apapun yang antum rikas. Rikas itu tadi apa tadi? Rikas adalah apa? Harta pendeman dari jahiliyah atau dikenal dengan harta korun. Hartanya si korun. Ya, hartanya si korun. Antum gali tanah ternyata dapat mahkota Majapahit. Wah, masya Allah, ya kan. Dapat mahkota Majapahit, nah, harganya 1 miliar misalnya. Berapa yang harus dikeluarkan zakatnya? Hah? Berapa? 200 juta karena seperlimanya. Itu zakatnya. Dan itu harus dikeluarkan pada saat itu. Harganya berapa? Antum dapat uang, dapat mata uang dari tahun 1500. Mata uang 1500. Kalau sekarang dijual, dijual harganya misalnya ratusan juta. Mata uang yang antum dapat, mata uang yang dari tahun 1500. Kan sekarang 2016, iya kan? Orang jual mata uang berapa yang tahun 1960 aja, itu hitungannya udah tinggi, iya kan? Coba aja ke Beringharjo sana tanya, iya kan? Nah, itu nanti berapa? Antum nemukan yang 1500, oh ini 100 juta. Sudah dikeluarkan 20 juta. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Insyaallah kita masih lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku luqali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.